lagi cerita aneh. Pergi nonton ame si dia, biar dilarang ame babenye. Si dia molos dari jendela. Sungguh enak, emang enak lagi pacaran. Lupe babe, lupe enyak, lupe daratan. Biar kate mesti nganter liwat kuburan. Kagak takut biar bakal dijegat setan. Di dalam yosut ane sale tingke, diri sale duduk kagak bete. Bener-bener deh ane kagak sangke, babenye nonton di sebelah ane. Belajar ya, asik ya. Apa yang sip?